Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Kasyifatu saja. Ini sekarang masuk ke bagian awal dari fasal pertama ya. Fasal pertama di kitab Safinah yaitu menerangkan rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bajuri. Al-Islamu lughatan mutlaqul inqiyadi. Ini penulis kitab Kasyifah, Syekh Muhammad Nawawi, mengutip pendapat dari Al-Bajuri. Biasanya kalau pendapat Al-Bajuri dalam pembahasan kitab Tauhid itu ya, dikutipnya dari kitab Tauhid. Biasanya syarah, apa Kifayatul Awam atau Nadzom Jawharu Tauhid ya. Imam Bajuri mengatakan bahwa makna bahasa Islam adalah tunduk. Ya. Tunduk secara mutlak, maksudnya tunduk yang objeknya itu tidak ditentukan. Ai sawa'un kana lil ahkam asy-syar'iyyah aw li ghairiha. Ya, ini maksudnya mutlak ya. Bisa tunduk ke hukum syariat, bisa tunduk ke selainnya. Jadi Islam itu ya tidak terkhusus untuk syariat Islam secara makna bahasa. Wa syara'an al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyah. Kalau secara syariat, secara istilah syara', Islam itu terkhusus tunduk ke hukum-hukum syariat. Jadi orang yang tunduk ke selain hukum syariat itu tidak bisa dikatakan Islam ya. Jadi ada penyempitan makna. Dan memang harusnya seperti itu. Makna lughat itu, makna bahasa itu harus lebih luas daripada makna istilah atau makna syara'. Wakila al-islamu huwal amalu. Ada pendapat lain yang mengatakan Islam itu tidak tunduk, tapi Islam itu perilaku, beramal ya, jadi perbuatan. Jadi ini memberitahukan kepada kita bahwa ulama itu berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan, ada yang mengartikan Islam itu adalah tunduk terhadap hukum, ada yang mengatakan Islam adalah perbuatan. Intaha, ini kata yang digunakan mengakhiri kutipan. Awaluha syahadatu ay tayakunu an la ilaha ay la ma'budah bihaqin mawjudun illallahu. Rukun iman yang pertama adalah bersaksi. Bersaksi di sini diartikan meyakini bahwa tiada zat yang disembah dengan benar di alam semesta ini kecuali Allah. Jadi kalau Tuhan itu banyak ya menurut keyakinan masing-masing. Cuman Tuhan yang benar menurut kita adalah Allah. Wa huwa mutasifun bi kulli kamalin la nihayata lahu wa la ya'lamuhu illahu. Jadi Allah adalah Tuhan atau zat yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Dan sifat kesempurnaan itu tidak terbatas. Yang mengetahui batasan sifat kesempurnaan itu hanya Allah sendiri. Jadi makhluk lain tidak ada yang tahu sifat kesempurnaan Allah apa saja itu. Makhluk lain tidak ada yang tahu, hanya Allah saja yang tahu. Munazzahun an kulli naqsin. Allah itu suci dari setiap kekurangan. Jadi segala kekurangan itu dipastikan tidak dimiliki Allah. Allah suci dari itu. Munfaridun bil mulki wa tadbir. Allah zat yang sendiri mengatur kerajaannya, mengatur makhluk-makhluknya, tidak dibantu dengan makhluk lain. Wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah adalah zat yang satu, zatnya satu, sifatnya satu, perbuatannya juga satu. Ini wahdaniyah ya. Kalau dalam ilmu tauhid ini kan wahdaniyah. Jadi esanya Allah, keesaan Allah itu dari tiga sisi, zatnya, sifatnya, dan fi'lunya atau perbuatannya. Kalau af'al ini ada perdebatan ulama ya, apakah Allah punya sifat ini atau tidak. Wa anna Muhammadan ibna Abdillah, ibni Abdul Muthalib, ibni Hashim, ibni Abdi Manaf, Rasulullahi. Persaksian kedua adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, Nabi Muhammad ini kita tahu putra dari Abdullah, Abdullah putra dari Abdul Muthalib, Abdul Muthalib putra Hashim, dan Hashim putra Abdul Manaf. Wah talafa ini salah lagi ini. Wah talafa ini terbalik ya, malah wah tafala. Wah talafal ulama'u fibbi fadil Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaikati alal qaulaini. Nah ini ada perdebatan ulama, ada perbedaan pendapat ulama terkait apakah Nabi juga diutus ke para malaikat ya. Jadi Nabi itu kan utusan Allah. Utusan Allah ke manusia ya. Apakah selain diutus ke manusia, Nabi juga diutus ke malaikat? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat terkait hal ini. Wa jazama al-Halimi wal Baihaqi annahu lam yakun mab'utsan ilaihim. Pendapat pertama ditegaskan oleh Halimi dan Baihaqi. Mereka, beliau berdua mengatakan Nabi tidak diutus untuk malaikat ya. Jadi malaikat itu tidak termasuk tidak termasuk umat Nabi. Artinya Nabi tidak diutus ke malaikat. Warad Jahan Suyuti wa Syekh Taqiyuddin As-Subki annahu kana mab'utsan ilaihim. Dan pendapat yang lain yaitu pendapat yang dikuatkan oleh Suyuti dan Taqiyuddin As-Subki mengatakan Nabi diutus ke para malaikat. Jadi ada dua pendapat ya. Wa zada subkiyu annahu mursalun ila jami'il anbiya'i wal umamis sabiqah. Bahkan lebih dari itu, As-Subki mengatakan tidak hanya kepada malaikat, Nabi diutus juga ke seluruh nabi yang lain. Jadi nabi yang lain itu juga termasuk objek ya, objek risalah Nabi Muhammad. Begitu pula umat-umat sebelumnya. Ini menurut As-Subki ya. Jadi tidak hanya diutus ke malaikat, tapi juga diutus ke nabi sebelumnya dan juga umat-umat nabi itu. Wa anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam bu'ithu linnasi kafatan samilun lahum min ladun Adam ila qiyamis saah. Ya, ini termasuk dalil dari Taqiyuddin As-Subki. Mengapa beliau berpendapat seperti itu? Karena Nabi pernah bersabda bahwa aku diutus oleh Allah ke seluruh manusia. Aku diutus ke seluruh manusia. Seluruh manusia ini kan mencakup manusia dari Nabi Adam hingga hari kiamat. Jadi tercakup semua. Nabi ya tercakup, umat-umatnya juga tercakup. Jadi berdasarkan dalil ini, Taqiyuddin As-Subki mengatakan Nabi diutus tidak hanya ke umat setelahnya saja, tapi juga umat sebelumnya dan juga nabi-nabinya. Warajjahahu Al-Barizi. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Barizi. Wazada annahu mursalun ila jami'il hayawanat wal jamadat min ramlin wa hajarin wa madarin. Ini Al-Barizi lebih jauh lagi ya. Al-Barizi menguatkan pendapat Taqiyuddin As-Subki. Kemudian menambah pendapat itu. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak hanya diutus ke manusia saja. Nabi Muhammad itu diutus ke seluruh makhluk hidup. Bahkan makhluk mati sekalipun, benda mati sekalipun. Benda mati itu dicontohkan di sini pasir, batu, tanah. Ya. Tanah liat, madar itu tanah liat. Jadi menurut Al-Barizi, pendapat yang kuat itu Nabi diutus ke seluruh alam ya. Tidak hanya makhluk hidup saja. Tapi ini biasanya dalam ilmu tauhid ini diperinci ya, maksudnya ya memang diutus ke benda mati dan juga makhluk hidup selain manusia, tapi sisi syariatnya berbeda. Ini terima kasih yang sudah subscribe. Wa zida ala dzalik annahu mursalun ila nafsihi. Dan juga ada tambahan lagi, ada ulama yang menambahi bahwa bahkan Nabi itu diutus untuk dirinya sendiri, diutus ke dirinya sendiri. Zakarodzalika fitajinil aroik. Semua penjelasan ini dijelaskan di kitab tazyinul araik. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ursiltu ilal khalqi kafah. Ya. Di pendapat-pendapat sebelumnya tadi itu berdasarkan dari sabda Nabi yang berbunyi aku diutus ke seluruh makhluk, ya. Jadi kalau hadis tadi kan terkhusus manusia, kalau hadis yang ini tidak, seluruh makhluk. Jadi mencakup benda mati maupun benda hidup. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawabi.